Walau seribu tahun, walau seribu zaman, tetap menanti hingga akhir nanti. Kau saja idaman hati, segala rasa cinta, segala rasa sayang, hanyalah untukmu. Segala rasa sayang hanyalah untukmu hingga akhir nanti. Datanglah kekasih, datanglah padaku, kesedihan diriku, janganlah kau ragu. Betapa ku kasih, betapa ku rindu, seandai kau benarnya cintaku hingga akhir nanti. Kau saja idaman hati, segala rasa cinta, segala rasa sayang, hanyalah untukmu.